Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum min shiddati 'adabin nar. Ma'asyiral ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa bermajelis, berkumpul di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mengkaji dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada majelis-majelis yang seperti inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya. Dan majelis yang seperti ini pula dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, didoakan oleh hewan ataupun makhluk yang ada di lautan. Didoakan bagi orang-orang yang berkumpul mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi," tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. "Yatluna kitabullahi," membaca kitabullah itu membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, mungkin saling mempelajari di antara mereka. Illa nazalat alaihi musakinah, itu akan turun kepada mereka, yaitu kepada para penuntut ilmu, as-sakinah, yaitu ketenangan. Wa ghasyathum rahmah, dan diliputi mereka ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Nah, ini keutamaan dari majelis ilmu, ya. Majelis yang sangat mulia. Dan kita berharap dengan berkumpulnya kita di sini mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, merupakan salah satu tanda kebaikan yang dengannya kita difahamkan terhadap perkara agama. Rasulullah menyebutkan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan difaqihkan, difahamkan terhadap perkara agama. Dan mafhum mukhalafah dari hadis ini, yang dia tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak difahamkan terhadap perkara agama. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan datangnya kita ke sini, berkumpulnya kita ke sini, merupakan salah satu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Demikian juga kita berharap datangnya kita ke sini, ada yang mungkin menaik mobil, ada naik motor, atau berjalan kaki. Ini Allah mudahkan jalan kita menuju al-jannah, mudahkan jalan kita menuju syurga. Rasulullah sudah memberikan, mengkhabarkan kepada kita Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang dia menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya tariqan di sini itu bisa tariqan hissian dan tariqan ma'nawiyah. Tariqan hissian itu secara hissi gitu, secara indra kita berjalan menaiki kendaraan, mobil atau motor. Ini mudah-mudahan dengan datangnya kita ke sini, Allah mudahkan kita, jalan kita menuju al-jannah. Dan juga datangnya kita ke sini merupakan satu amalan yang mulia. Karena kita sangat butuh terhadap ilmu. Lebih butuh dibandingkan dengan makanan ataupun minuman. Kalau kita makan atau minum, paling banyak sehari 3 kali. Tapi ilmu, setiap helaan nafas kita itu membutuhkan ilmu. Kita bermuamalah dengan orang lain itu butuh ilmu. Beribadah kepada Allah butuh ilmu. Berumah tangga butuh ilmu. Maka ini kebutuhan kita terhadap ilmu sangatlah besar. Kalau kita tidak makan dan minum, mungkin kita binasa di dunia. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak tahu mana itu perkara yang dilarang oleh Allah, mana itu syirik, mana itu dosa, mana itu maksiat. Kecelakaan, kebinasaan bukan hanya ada di dunia. Di akhirat juga kita akan merasakan kebinasaan. Karena dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berharap datangnya kita ke majelis ilmu dengan niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau masyhur ya, banyak tulisan beliau sebagaimana Riyadhus Shalihin dan tulisan-tulisan beliau yang lainnya. Kaum muslimin di Indonesia insyaAllah mengenal Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Muhammad Musa Hafizullah Ta'ala telah selesai pada hadis yang pertama. Dan insyaAllah kita akan memasuki hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini hadis yang sangat agung, sumber dari segala perkara agama. Dan masyhur hadis ini dinamakan dengan hadis Jibril. Ya. Kalau antum mendengar, bahkan dia ada di dalam sebagian nuskhah masyhurun, karena hadis ini masyhur, dikenal dengan hadis Jibril. Ya. Kenapa dikenal dengan hadis Jibril? Karena di dalam hadis ini digambarkan atau bagaimana Jibril alaihissalam, yaitu malaikat yang mulia, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam wujud seorang manusia. Bagaimana di dalam hadis ini malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang perkara agama. Maka hadis ini masyhur dengan hadis Jibril. Dan dalam hadis ini juga terkandung maratibuddin, yaitu tingkatan di dalam agama. Ada dinamakan nanti al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Iya. Dalam hadis ini disebutkan tentang tingkatan-tingkatan agama. Dan hadis ini cukup panjang. Iya. Mungkin bisa kita baca nanti dalam 2 pertemuan. Kita mulai. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dan dari Umar radhiyallahu taala anhu qala. Ini hadis ini juga diriwayatkan juga dari Umar. Umar siapa di sini? Umar Ibnul Khattab, iya. Amirul Mukminin. Afdalun nas ba'dan nabi wa Abu Bakrin, iya. Manusia yang utama setelah Nabi dan Abu Bakar, yaitu Umar ibn Khattab. Maka beliau di sini berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari ketika kami sedang duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tala 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi, yaitu muncul dengan tiba-tiba seseorang yang pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya sangat hitam. La yura 'alaihi atharu safar, dan tidak terlihat dari orang tersebut bekas-bekas safar. Kalau orang safar maklum ya, kita tahu orang safar kadang rambutnya kusai masai ya, lusuh ya kalau orang safar. Nah, ini orang ini tidak terlihat kalau orang ini bekas dalam penampilannya seperti orang yang sudah safar. Orang ini tidak nampak. Pakaiannya bersih, rambutnya hitam. Wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang mengenalnya seorang pun di antara kami. Siapa orang ini? Hatta jalasa ilan nabiyyi, kemudian orang tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana nanti dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah malaikat Jibril alaihi salam. Nah, dari potongan hadis ini ada beberapa faidah yang disebutkan, di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Bahwasanya malaikat alaihi salatu wassalam menampakkan diri mereka kepada manusia dalam bentuk manusia. Jibril datang kepada Nabi dan para sahabatnya dalam bentuk manusia. Bi ashkalil bashar, dalam bentuk seorang, seseorang. Dan bukan ini saja, malaikat Jibril menampakkan diri kepada Rasulullah atau datang menemui Rasulullah dalam bentuk seorang manusia. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya kana Jibrailu ya'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi surati bihyata al-kalbi. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk atau dalam rupa sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Khalifah Al-Kalbi. Jadi malaikat Jibril ini datang menemui Rasulullah dalam surah atau dalam wujud seorang sahabat Nabi, ya, menyerupai sahabat Nabi yang bernama Dihyah Khalifah Al-Kalbi. Ini pernah dalam bentuk atau dalam wujud sahabat Nabi. Dan Nabi juga pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya, ya. Dalam sirah disebutkan bagaimana ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Di mana? Wahyu yang pertama? Di gua? Hira, iya. Nah, malaikat Jibril ini datang menemui Rasulullah dalam wujud aslinya. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan bahwasanya ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril, Nabi sallallahu atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril lahu situmi'ati janahin, yang malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap sadda al-ufuq, dan sayapnya ini memenuhi ufuk. Dan disebutkan bahwasanya Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, yang pertama ketika di Gua Hira, kemudian yang kedua di Sidratul Muntaha, ya, ketika di Mi'rajkan. Nah ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya melihat malaikat Jibril dalam bentuk manusia atau wujud seorang manusia, akan tetapi beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, ya, sebagaimana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini adalah faedah yang pertama. Adapun faedah yang kedua, di dalam hadis ini bagaimana ditunjukkan husnul adab, baiknya adab seorang yang belajar di depan pengajarnya. Yaitu ketika Jibril alaihissalam duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan duduk yang baik. Dan ini menunjukkan duduk yang baik seperti ini menunjukkan siapnya seorang yang belajar untuk menerima ilmu. Seseorang yang duduk yang baik, maka ini menunjukkan dia ini siap menerima ilmu yang akan diberikan oleh pengajarnya. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Tadi sampai pada wada'a kafayhi ala fakhidhaihi. Kemudian orang tadi yang datang kepada Nabi dan para sahabatnya berkata, wa qala ya Muhammadu, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimas salata, kemudian menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata, kemudian menunaikan zakat. Wa tasumu ramadana, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilai sabilan. Yaitu engkau berhaji ke Baitullah. Dan ini, haji ini adalah untuk orang yang mampu. Kemudian, orang tadi yang bertanya kepada Rasulullah, yaitu malaikat Jibril, ketika setelah dijawab oleh Rasulullah, maka dikatakan, qala sadaqta, engkau benar. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka Umar mengatakan, kami takjub, heran kepada orang tersebut. Dia bertanya kepada Rasulullah dan dia membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini, di dalam penggalan hadis yang tadi kita baca, ada beberapa faedah yang disebutkan bahwasanya hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang bertanya tentang perkara yang dia ketahui dalam rangka untuk mengajari orang-orang yang tidak tahu. Bagaimana malaikat Jibril dalam suara atau dalam bentuk seorang manusia bertanya kepada Rasulullah tentang perkara agama di depan para sahabatnya. Dan ini dilakukan li ajli ta'lim man la ya'lam, untuk mengajari orang yang tidak tahu perkara tersebut, dan ini dibolehkan. Dan Jibril ini mengetahui jawaban tersebut. Dia atau malaikat Jibril ini mengetahui jawaban dari pertanyaan yang dia tanyakan kepada Rasulullah. Dari mana kita tahu bahwa Jibril mengetahuinya? Potongan hadis. Di situ disebutkan qala sadaqta. Ketika Rasulullah sudah menjawab apa itu Islam, ternyata di akhir setelah selesai jawabannya, orang tersebut atau malaikat Jibril tersebut mengatakan sadaqta, engkau benar. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam sudah mengetahui jawaban dari pertanyaannya. Dan malaikat Jibril bertanya dalam rangka untuk mengajari para sahabat yang saat itu sedang berkumpul di sekitar atau di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam hadis ini, faedah yang selanjutnya itu ada penjelasan bahwasanya Islam memiliki 5 rukun. Jadi rukun Islam ada 5. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan 5 perkara tersebut, yaitu al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadana wa tahujjal bait in istata'ta ilai sabilan. Dan di dalam hadis yang lain jelas disebutkan, ya. Di dalam hadis, ada di dalam hadis arba'in ini, di hadis yang ketiga itu disebutkan secara jelas bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 usul, di atas 5 rukun. Rasulullah bersabda dalam hadis tersebut bahwasanya bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini rukun yang pertama, iya. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, yaitu menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, yaitu menunaikan zakat. Wa hajjul baiti, yaitu haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan shaum di bulan Ramadan. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwasanya atau dalil bahwasanya rukun Islam ada 5, ya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faidah bahwasanya agama ini tidak akan sempurna kecuali dengan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat dalam rukun yang pertama, iya, digandengkan antara persaksian syahadat la ilaha illallah dan kemudian tidak akan sempurna kecuali dengan syahadat anna Muhammad dan Rasulullah. Itu persaksian bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi adalah Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwasanya Rasulullah menggabungkan di antara syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah dalam satu rukun. Iya. Rukun yang pertama, persaksian syahadat itu ada 2. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad da Rasulullah. Kenapa digandingkan menjadi 1? Maka disebutkan bahwasanya karena ibadah itu tidak akan sempurna atau tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memenuhi 2 syarat. Syurutu qabul ibadah, syarat diterimanya ibadah itu ada 2. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'ah li rasul, yaitu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beribadah salat malam akan tetapi niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima ibadahnya. Demikian pula dia ikhlas mengerjakan satu ibadah tapi ternyata ibadah tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi 2 syarat, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 2 syarat diterimanya ibadah. Kemudian juga terdapat faedah di dalam hadis ini bahwasanya tidak akan sempurna keislaman seseorang atau seorang hamba sampai dia menegakkan salat. Dan menegakkan salat ini an yatiya biha mustaqimah, itu dengan istiqamah menjalankan salat 5 waktu sebagaimana disyariatkan oleh syariat ini. Kemudian juga disebutkan bahwasanya Islam seseorang itu tidak akan sempurna kecuali dengan menunaikan zakat. Zakat adalah harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun puasa Ramadan, maka ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan dari segala yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari atau terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan di antara bulan Syaban dan bulan Syawal. Adapun haji, maka dia itu al-qasdu ila Makkah li'ada'il manasik. Dia meniatkan dirinya ke Makkah untuk menunaikan manasik. Dan dikait atau dikaitkan dengan istita'ah, kemampuan berhaji bila mampu. Ya, karena tidak semua kaum muslimin bisa menunaikan ibadah haji. Karena secara umum ibadah haji ini terdapat kesulitan padanya. Yang pertama masalah harta. Ya, untuk berhaji ini membutuhkan mal, harta. Juga amalan-amalan haji ini membutuhkan fisik yang kuat. Nah, ini terdapat masyaqah di dalamnya, terdapat kesulitan di dalam melaksanakan ibadah haji. Sehingga di sini dikaitkan dengan berhaji bila mampu. Iya. Di dalam hadis ini juga menunjukkan bagaimana utusan Allah dari kalangan malaikat, yaitu Jibril alaihissalam, mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan dari kalangan manusia dengan bisidq, atau dengan yang disifati dengan asidqu. Bahkan disebutkan dalam satu hadis bahwasanya manusia yang paling benar atau paling jujur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagaimana malaikat Jibril alaihissalam mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan as-sidqu. Kemudian juga dari hadis ini menunjukkan faidah bagaimana cerdasnya para sahabat. Zaka'u sahabah haitsu ta'ajjabu kaifa yusaddiqu sa'il man sa'alahu. Yaitu bagaimana para sahabat, menunjukkan cerdasnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, yaitu ketika orang yang bertanya membenarkan orang yang ditanya. Jadi Jibril alaihissalam membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya orang yang bertanya ini apa? Jahil biasanya, ya. Dia tidak tahu ilmu. Dan seorang yang jahil itu tidak mungkin untuk menghukumi jawaban seseorang dengan benar. Mengatakan jawaban ini benar. Atau jawaban ini salah. Atau dusta. Nah, ini di sini bagaimana para sahabat melihat terheran-heran, iya. Bagaimana orang yang bertanya kok dia membenarkan Kenapa? Karena hakikatnya orang yang bertanya itu adalah bodoh. Dia tidak bisa menghukumi jawaban itu benar atau salah. Kemudian kita lanjutkan hadisnya setelah beliau membacakan tentang rukun Islam. Kemudian bertanya lagi orang tersebut. Siapa orang tersebut? Malaikat Jibril, ya. Qala fa akhbirni anil iman. Khabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala, maka Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah antu'mina, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, kepada beriman kepada hari akhir, wa yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir, baik takdir yang buruk, ada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Qala sadaqta, maka malaikat Jibril atau orang tersebut mengatakan sadaqta, engkau benar. Bagaimana orang yang bertanya membenarkan jawaban orang yang ditanya, ya. Maka di dalam potongan hadis ini menunjukkan tentang rukun iman, ya. Itu tentang rukun iman, bahwasanya rukun iman itu ada berapa? 6. Ada 6, ya. Bahwasanya faedah di sini bahwasanya rukun iman ada 6, dan rukun iman ini mencakup beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian juga faedah dari hadis ini bahwasanya yaitu ketika Islam dan iman disebutkan secara terpisah sebagaimana di dalam hadis ini. Pertama ditanya dengan fa'akhbirni anil Islam. Yang kedua fa'akhbirni anil iman. Dan ini dibedakan Islam dan iman ini. Maka ditafsirkan bahwasanya Islam itu adalah amalan amalan badan, ya. Yaitu bi'amalil jawarih. Amalan-amalan anggota badan. Dan iman itu ditafsirkan sebagai amalan-amalan hati. Jadi ketika disebutkan secara terpisah Islam dan iman, maka Islam ini ditafsirkan sebagai amalan-amalan hati atau amalan-amalan jawarih. Adapun iman ini adalah amalan-amalan hati. Akan tetapi jika disebutkan secara mutlak, disebutkan di situ Islam saja, yakunu kullu wahidin minhuma syamilan lil akhar. Ini mengandung juga Islam dan iman. Contohnya di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Waraditu lakumul islama dinan. Ini di dalam ayat ini penyebutan Islam itu mengandung makna Islam dan iman. Dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ya. Kemudian juga di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghayra islami dinan. Ini dalam surat Ali Imran ayat ke-85, maka di sini juga terkandung padanya dalam kata Islam di sini adalah Islam dan iman. Ini ketika disebutkan secara mutlak Islam, ya. Sendirian maka di situ mengandung makna Islam dan iman. Adapun ketika disebutkan secara terpisah iman dan Islam, maka Islam itu ditafsirkan sebagai amalul jawarih, amalan-amalan anggota badan, dan iman itu adalah amalan-amalan hati. Kemudian yang faedah yang terakhir yang kita baca pada malam ini, bahwasanya anal imana billahi ahammu arkanil iman. Bahwasanya beriman kepada Allah adalah rukun yang paling penting atau paling utama. Dan yang paling agung. Oleh karena itu Rasulullah mendahulukannya dibandingkan dengan yang lima, ya. Dibandingkan yang lainnya. Yaitu dengan perkataan beliau, antu'mina billahi. Dan iman kepada Allah ini mengandung empat perkara, ya. Yaitu beriman biwujudillahi, yaitu beriman adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, warububiyyatihi, yaitu beriman kepada af'alullah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti mencipta, memberikan rizki, mengatur alam semesta, ini berkaitan dengan rububiyah Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu berkaitan dengan af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang terkandung dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebagian faidah atau fawaid dari hadis yang kedua. Itu hadis yang masyhur dengan hadis Jibril. Kita telah sampai pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman, yaitu sampai pada qala shadaqta. Ini adalah beberapa fawaid atau beberapa faidah yang bisa kita baca pada malam hari ini. Dan insyaallah kita cukupkan pada potongan hadis ini dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang memperberat timbangan kita di akhirat atau di yaumil akhir kelak. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.